بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita melangsungkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitab Syarh Sunnah. Qala al-muallif rahimahullah, wa kullu ilmin idda'ahu al-ibadu min ilmi al-batini lam yujad في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة وضلالة لا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. Kata beliau, barakallahu fikum, kita berharap kepada hurras penjaga malam supaya juga menjaga anak-anak, jangan biarkan mereka keluyuran, barakallahu fik, menyempatkan diri mencari mereka di lapangan atau dimanapun, menyuruh mereka masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Berharap kepada hurras barakallahu fikum untuk menertibkan anak-anak kita rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan setiap ilmu yang diakui oleh hamba-hamba dari golongan ilmu batin yang tidak didapat di dalam Al-Kitab dan tidak pula ada di dalam As-Sunnah, maka ilmu tersebut adalah bid'ah dan dalalah. Tidak boleh bagi seseorang untuk beramal dengannya, dan tidak boleh bagi seseorang untuk mengajak kepadanya. Al-Syeikh Rabi hafizahullahu ta'ala mensyarah dengan mengatakan, al-ilmu huwa ilmu al-kitab was-sunnati. Qala Allahu, qala Rasulullah, qala as-sahabatu. Beliau memberikan definisi dari ilmu. Ilmu itu adalah ilmu al-kitab was-sunnah. Anas. Ilmu, kata beliau, adalah ilmu al-kitab wa sunnah. Qala Allah wa qala Rasulullah wa qala as-sahabatu. Ilmu, barakallahu fikum, dengan definisi yang beliau bawakan ini, di masa sekarang ini tergolong langka, tergolong barakallahu fikum langka. Kenapa kita mengatakan langka? Karena susahnya kita untuk mendapatkan orang-orang yang mengajarkan kita tentangnya, dan sedikitnya orang yang belajar tentangnya. Sedikit yang mengajarkan dan sedikit pula yang mempelajarinya. sehingga dalam setiap generasi itu ilmu ini tergolong ilmu yang langka. Barakallahu fikum. Kenapa kok sampai begitu sulit untuk mendapatkan yang mengajarkan dan betapa sedikit orang yang mempelajarinya? Karena Allah Jalla wa'ala lah yang memilih siapapun yang dia kehendaki kebaikan akan dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang mempelajari ilmu dengan definisi ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allahu jalla wa ala yang menjadikan dia faqih tentang agamanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini definisi ilmu. Ketika antum membaca awal kitab Usulul Thalatha, antum juga diperkenalkan ilmu oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ma'rifatu Allah wa ma'rifatu Muhammad nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam. Sehingga barakallahu fikum, betapa beruntungnya seseorang yang Allah Jalla wa'ala mempertemukan dia dengan pengajar yang langka tersebut, susah didapat dan dicari. Barakallahu fikum. Kemudian dia menimba ilmu darinya. Berbahagia seseorang barakallahu fikum yang telah mendapatkan pilihan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, waligulati sufiyah da'awa batila wa khatira. Al-Imam Al-Barbahari sesungguhnya ingin mengungkapkan tentang prinsip dan konsep kaum sufiyah dengan berbagai bentuk pengakuan-pengakuannya di luar ilmu kitab dan sunnah. Pengakuan-pengakuannya itu batilah wa khatirah, sangat berbahaya. Wa minha, di antara pengakuan kaum gulat as-sufiyah, da'wahum ilmal batini. Mereka mengaku berilmu tentang ilmu batin. Jadi antum mau mengejar dari sisi manapun tidak pernah ketemu dan tetap kondisi kalah. Bagi mereka ada ilmu yang tersurat dan ada ilmu yang tersirat. Tersirat inilah yang mereka masukkan dalam ilmu batin. Tidak semua lapisan kaum sufiyah berilmu tentangnya, khusus barakallahu fikum. Ilmu batin, kata beliau, yang mereka akui, la ya'khudunahu min kitabillah wala min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa innama huwa min wahyi syaitan. Ilmu batin mereka tidak mengambilnya dari kitabullah, tidak pula mengambilnya dari sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, namun ilmu batin ini diambil dari wahyunya setan. bisikan-bisikan setan. Kata beliau, "Wa min ilmil batin hadha ma yadda'ihi al-malahidatu waz-zanadiqatu mithlu an-nasiriyah wad-daruz wa amthalu ha'ula wa aslafuhum." Haula indahum ilmu batinin yahdimul islama hada. Ilmu batin yang telah diakui oleh kaum malahidah, kufar, zanadikah, kufar, seperti golongan Nasiriyah, Wadruz, dan yang semisal mereka. Di sisi mereka itulah istilah ilmul batin. Ilmu batin telah menghancurkan Islam. As-salatu laisatis salat dzatir ruku'i dzatir ruku'i was-sujud syai'un akhar. Kata beliau, salat dalam pandangan mereka adalah sholat bukan yang dengan ruku, bukan dengan sujud, tetapi sesuatu yang lain. As-sawm gairu hadas sawm. Puasa bukan seperti puasa yang kita kerjakan. Wal-jannah gairul jannah allati ya'rifuhal muslimun. Al-jannatu gairul jannati allati ya'rifuhal muslimun. Surga bukan surga yang dikenal oleh kaum muslimin. Wallati dzakarahu al-Qur'an. Surga yang disebutkan sifatnya di dalam Al-Qur'an menurut mereka bukan. Bukan surga yang demikian. Fahadza ilhadun wa zandaqah. Ini adalah termasuk penyimpangan, penyelewengan, dan termasuk perbuatan zindiq. Fa inda sufiyyati aidan syai'un min hadza. Di sisi sufiyah juga ada yang seperti ini. Sehingga kan antum mendengar adanya orang yang telah tamat salat. Ya. Tidak lagi barakallahu fikum salat. Kenapa? Karena sudah sampai tingkat makrifat. Makrifat itu sudah puncak segala-galanya. Makrifat barakallahu fikum. Sehingga kalau misalkan disuruh sholat, oh, sholat dia cukup ingat kepada Allah. Ya, sholat. Adapun kita yang sedang melaksanakan sholat dengan rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan mustahabbat, mukammilatnya, ini sholatnya orang yang masih dalam level ilmu syariat. Tapi kalau sudah tingkatnya ma'rifat, sudah tidak ada lagi gerakan sholat seperti yang kita lakukan. Allahu Akbar. Fahum yuridun ibtala syariati. Mereka ingin menghancurkan syariat. Fala yajuz li muslimin ayu saddiqahum. Tidak boleh seorang muslim untuk membenarkan mereka. Bal yajibu ayu haddira minhum wa min ilhadihim. Wajib untuk memperingatkan mereka dan wajib untuk memperingatkan dari bentuk penyelewengan mereka. Wa ba'dhum yaqul, sebagian mereka mengatakan, kata beliau, haddatsani qalbi an rabbi. Hatiku telah bercerita tentang Rabbku. wa yadhhabu ya'mal. Setelah itu apa yang diwahyukan oleh hatinya tentang Allah, dari Allah, dia berbuat dan beramal. Sehingga barakallahu fikum, Anda tidak akan pernah bisa menegakkan ingkarul mungkar. Terkadang maaf-maaf saja, termasuk daripada hakikatus sufiyah yang ditulis oleh Imam Rabi' hafizahullahu ta'ala, ketika berbicara tentang karomat, ya Allah, nas'alullah salamat al-afiyah, malu untuk diungkapkan bagaimana bentuk karomat di sisi mereka. Terkadang sampai barakallahu fikum, ya na'udzubillah, bermain dengan wanita dianggap bahwa itu adalah tingkatannya yang kita belum sampai kepadanya. Nasallallahu salamat al-afiyah. Wa yadhhabu ya'mal min adhkar wa min ghairiha. Dari haddatsani qalbi an rabbi, dia berbuat berbagai macam apa yang dia maukan, dari berbagai macam bentuk zikir, amalan-amalan dan seterusnya. Yaqulun, mereka mengatakan, ra'aitu fil manami fulan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain bersemedi lalu kemudian melahirkan haddatsani qalbi an rabbi, mereka juga berdalil dengan hasil manamat, hasil mimpi barakallahu fikum. Itu akan dijadikan hujah, ya, apalagi kalau sudah bercerita tentang Rasul alaihi salatu wassalam, bertemu dengan Rasul, lalu Rasul menginformasikan apa saja, menyampaikan terkadang barakallahu fikum di luar Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang kemudian mereka jadikan sebagai ilmu batin. Itu semua seperti yang beliau ingatkan adalah wahyu syaitan. Mereka ambil dari bisikan pemberitahuan setan barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bagi kita tentunya ahlu sunnati wal jamaah, sangat mungkin setan akan menampilkan dirinya, misal ini, misal itu, contoh ini, contoh itu, untuk kemudian memberikan wahyunya, bisikan kepada orang sufiyah dan yang semisalnya. Kenapa barakallahu fikum mereka berani untuk kemudian mendekat kepada kaum ini? Karena dasar hidup dan beragamanya sudah salah. Berbeda kan kalau seseorang muslim dan muslimah mengenal akidah yang benar, untuk masuk kepadanya, untuk berkamuflase di depannya itu melalui perjalanan yang sangat panjang. Kan kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana caranya untuk kemudian menjatuhkan seseorang yang lurus akidahnya. Melalui sebuah pertanyaan diungkapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man khalaqa hadha wa man khalaqa ini, apa, siapa yang menciptakan ini, menciptakan ini, menciptakan ini, sampai pada akhirnya bertanya siapa yang menciptakan Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, betapa sempit jalannya setan di hadapan orang yang belajar ilmu akidah dan ilmu tauhid. Sangat sempit. Oleh karena itu wajar kalau mereka ini memusuhi seruan tauhid itu dengan permusuhan yang sangat besar. termasuk permusuhan yang dilakukan adalah membuat bala tentara bala tentara. Nah, inilah dia yang menjadi bala tentaranya. Kaum zanadiqah, kaum malahidah, kaum sufiyah dijadikan oleh syayatin menjadi satu barisan untuk menghadapi dakwatut tauhid barakallahu fikum. Dalam perjalanan a'immatus sunnah harus berhadapan dengan ini semuanya. Jarang kita menemukan para imam-imam sunnah berhadapan dengan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara. Al-Imam Ahmad diberikan gelar imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, harus berhadapan dengan saudaranya. Tetapi saudaranya ini sudah dijadikan, dibentuk menjadi tentaranya setan. Barakallahu fikum. Makanya termasuk dari langkah yang berbahaya terhadap perjalanan Ahlus Sunnati wal Jamaah di saat dijadikannya orang yang berbaju sunnah ini untuk menjadi dasis, masuk ke dalam barisan Ahlus Sunnah lalu mengobrak-abrik di dalamnya. Ini barakallahu fikum yang sangat berbahaya. Mengobrak-abrik di dalam dakwah itu sendiri, berbaju sunnah. Kalau kita melihat bagaimana barakallahu fikum dari awal munculnya dakwatus salafiyah, maksudnya di Indonesia ini, kita menemukan awal pertama kali adalah Abdurrahman Abdul Khalik wa atba'u. Abdurrahman Abdul Khalik barakallahu fikum mengaku berjalan di atas sunnah, tetapi ulama sunnah dihabisi, dijatuhkan, dijelekkan. Banyak barakallahu fikum dari barisan salafiyin yang termakan dengannya. Abdurrahman Abdul Khalik dengan yayasannya yang didirikan Ihya'ut Turat telah menggait sekian orang dari salafiyin. Makanya Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala selalu menegaskan dan memperingatkan. Al-Imam Rabi di berbagai kesempatan mengingatkan, yang berbahaya adalah yang berbaju dengan baju sunnah tetapi memiliki niatan muatan barakallahu fikum dan kemauan-kemauan yang salah dan keliru. Contohnya adalah barakallahu fikum datangnya Ihya'ut Turats ke negeri Indonesia ini. Sebelumnya Syekhuna Mukbir rahimahullah telah bercerita di negeri Yaman ketika keluar murid-murid pertama beliau, masya Allah, masya Allah, masuklah dua yayasan, yayasan Jum'iyah Al-Hikmah dan yayasan Jum'iyatul Ihsan, semuanya mengaku sebagai salafi. Jum'iyatul Hikmah adalah Jum'iyatul Ihya'ut Turat. Jum'iyatul Ihsan ini pusatnya di Birmingham. Mana itu Abila? Pak Faisal, Birmingham itu di mana? Hah? Belanda apa Inggris? Inggris ya. Di Inggris. Beliau rahimahullahu ta'ala memperingatkan murid-murid yang masya Allah ini. Ad-dunia, ad-dunia, ad-dunia. Bagaimana cara bermainnya Jum'iyatul Hikmah dan Jum'iyatul Ihsan. Murid-murid beliau yang banyak tergeret barakallahu fikum. Murid Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dengan dua jum'iyah ini, beliau mengingatkan Abdurrahman Abdul Khaliq tidak merusak salafiyin. Coba. Tidak merusak salafiyin bi afkarihi dengan pemikirannya, tidak. Tetapi dia merusak barisan salafiyin bidolarihi warialati, dengan dolar-dolar dan rial-rial. Ini kan jum'iyah ini menghimpun dana dari berbagai negara, ya, untuk kemudian termasuk barisan yang disasar adalah salafiyin di berbagai penjuru dunia. Inilah awal yang menggesek dakwatus salafiyah di Indonesia. Turunnya Abdurrahman Abdul Khaliq langsung turun ke Indonesia di saat itu di Ma'had Al-Irsyad Tengarang. Lalu kemudian mengutus bantu atau da'inya yang bernama Syarif Fuad Hazza. Syarif Fuad Hazza barakallahu fikum di awal-awal dakwah. Jazallahu asatidah dalam di barisan itu rahimahullah Ja'mar Umar Dalid. Ustadznya Ustadz Muhammad As-Sewet di awal-awal barakallahu fikum. Kemudian asatidah kita yang dulu jadi murid kemudian menjadi penyambung dengan para ulama di Arab Saudi. Ustadz Usama Mahri dan barakallahu fikum, ya, yang bersama beliau di saat itu menjadi penyambung. Dan semakin gencar di saat itu dakwatus sunnah barakallahu fikum harus berhadapan dengan gerakan jum'iyah Ihya Uturat. Masuk dalamnya yang menjadi pengibar bendera Ihya Uturat di saat itu ada Abu Nida, kemudian Ahmad Faiz Solo menimbulkan, termasuk diantaranya Yusuf Usman Ba'isa yang memimpin di saat itu barakallahu fikum Al-Irsyad di Tengarang. Terus kemudian berkembang, setelahnya muncul gerakan Sururiyah masih juga menggunakan baju sunnah dengan model pemikiran baru barakallahu fikum. Inilah yang membawa pemikiran al-insaf, berperang kembali menghadapi afkar as-sururiyah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, ini sesungguhnya barisan bala tentara setan yang membahayakan perjalanan. Orang tidak tahu kalau kemudian dirinya itu dijadikan tentara, terkadang enggak paham. Taruhlah misalkan kita di lingkungan ini, terkadang tidak merasa kalau kita ini menjadi barisannya dengan mengobra-abri persaudaraan, persatuan, barakallahu fikum, dan seterusnya. Kita tidak merasa. Rahimani wa rahimakumullah, kalau ini sedang dimanfaatkan oleh setan untuk merusak barisan salafiyin ahlus sunnati wal jamaah. Ini di lingkungan skop kecil, di lingkungan keluarga kita, ada anak-anak kita yang dijadikan alat oleh setan. Kan sering, sehingga mau tidak mau suami dengan istri harus berperang, harus kemudian saling ya perang mulut ini gara-gara anak yang telah dijadikan senjata oleh setan untuk ya merusak hubungan antara suami dan istri. Berusaha untuk mencari junuh tentara. Oleh karena itu jangan sekali-kali masuk dalam perangkap kemudian menjadi bala tentaranya setan. Jangan. Urusannya besar. Apalagi kalau merusak persaudaraan yang ini merupakan nikmat yang agung dan mulia dari Allah Tabaraka wa Taala. Yang harus dijaga, yang harus lindungi, yang harus barakallahu fikum dibentengi, jangan sampai hancur dan rusak. Terkadang kan kita enggak merasa. Makanya ini kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala barakallahu fikum tentang adanya orang-orang yang dimanfaatkan oleh setan dalam kondisi dia tidak merasa kalau dia ini sedang dipakai, dipergunakan oleh setan untuk merusak barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, di saat kita benar-benar terus membangun kesadaran, jangan sampai kita ini menjadi barisannya atau dimanfaatkan oleh setan untuk merusak barakallahu fikum orang-orang yang baik, ketenangannya, ketenteramannya kita rusak. Rahimani wa rahimakumullah, ini akan menjadi malapetaka. Kalau kita sudah masuk dalam bala tentaranya lalu kita tidak segera melepaskan diri darinya, akan terus melahirkan masalah demi masalah. Coba kita tidak jauh-jauh dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup keluarga kita. Salah satu dari anak kita, taruhlah barakallahu fikum atau dua atau tiga dari anak kita telah dijadikan oleh setan menjadi umpan. Ya, kalau mancing kan ada umpannya. Terus. Ketika tenang tenteram, plus kirim umpannya. Masalah lagi antara al-ab dan al-um, antara kakak dan adik, terus demikian. Nah, kalau barakallahu fikum kita tidak pernah merasa, ini dia yang berbahayanya, di saat kita tidak pernah merasa kalau menjadi bagian dari usahanya setan. Ini yang berat, kalau tidak merasa. Bedakan kalau seseorang merasa, ya Allah, astagfirullah, atub ilallah, ini merasa. Kalau dia ini diperalat oleh setan, dia tahu, lalu dia kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berbahaya adalah dia tidak merasa. Kalau sudah tidak merasa, berarti dia akan terus menyalahkan orang lain, mencari kesalahan orang lain, disalahkan orang lain, dicari kesalahannya orang lain untuk dijatuhkan barakallahu fikum. Itulah pekerjaan setan. Tidak akan berhenti-henti barakallahu fikum. Apalagi di lingkungan insya Allah semuanya menginginkan kebaikan. Tidak ada. Mau dia baru atau lama, insya Allah semuanya menginginkan kebaikan dalam dakwatu ilallah azza wa jalla. Cukup kita mengatakan dia menginginkan kebaikan, dia tinggalkan dunianya, padahal dunianya makmur bersama di kampung atau mungkin di pekerjaannya, dia tinggalkan itu semua menginginkan kebaikan. Barakallahu fikum. Maka di saat bertemunya orang yang punya niatan baik di dalam hidup, jangan sampai kemudian kita merasa aman selalu. Harus berjaga-jaga. Masing-masing kita terus berjaga-jaga. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh setan untuk merusak suasana kondisi yang tenang dan tenteram. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berupaya menyebutkan setan berupaya untuk mencari junud tentara-tentaranya untuk kemudian dipergunakan mengobrak-abrik persaudaraan antara suami dengan istri, antara al-ab dan al-ub dengan anak-anaknya, antara ikhwan saudara-saudara, antara kakak dan adik, antara ustadz dengan ustadz, antara ikhwan dengan ustadz, antara ikhwan dengan ikhwan. Itu semuanya akan dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Maka mari kita barakallahu fikum selalu belajar dan menguatkan diri dengan ilmu agama. Semangat barakallahu fikum. Kita ingin bebas, kita ingin lepas, dan kita ingin menjadi orang yang selalu memberikan manfaat kepada diri kita, kepada saudara kita dimanapun berada. Ini yang kita tanamkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.